kurang berapa? Kurang 15 menit. Ya. Masya Allah. Pertanyaannya ini luar biasa. Bagaimana menyikapi datangnya imigran ilegal Cina yang dicurigai sebagai pencetus? Masya Allah. Wah, wah, wah, wah. Ini harus membaca berita lagi. Ya. Jawaban yang pertama, harus ada bukti nyata, bukti yang valid. Apakah betul-betul terbukti secara data yang konkret, jelas, dipercaya adanya isu ini terkait dengan imigran ilegal dari Cina. Ini yang pertama ya, Pak. Coba. Jangan-jangan kesini ya punya tujuan, walaupun juga ada kewaspadaan. Ini semuanya harus dengan bukti yang nyata, bukti yang valid, bukan dikatakan mengatakan isunya, konon cerita, kata fulan, kata alan, kata koran ini, kata koran itu. Anda harus dengan nyata, valid dan segala macamnya. Namun di zaman-zaman seperti sekarang ini, barakallahu fikum, tetap harus adanya kewaspadaan. Yang berikut, ketika terbukti di lapangan, antum punya bukti valid, data lengkap yang nyata, yang betul bisa dipertanggungjawabkan terkait dengan itu semua, dan betul untuk tujuannya semacam itu, maka langkah antum ialah harus melaporkannya kepada pihak yang berwajib. Ini semua bukan urusan Anda, tapi wewenangnya pemerintah. Masyarakat hanya memberikan masukan-masukan, informasi-informasi yang terpercaya kepada instansi yang terkait. Laporkan aja, entah kepada pemerintah sipil atau kepada pemerintah militer. Barakallah. Kalau misalnya ya, lalu kemudian ada kewaspadaan, hati-hati. Tapi kalau ada isu, ada isu di kalangan masyarakat Indonesia Raya, pemerintah akan mendatangkan tenaga kerja dari luar negeri sana, jumlahnya mencapai 10 juta dan segala macamnya. Wah, ini berarti maka. Itu bukan analisa ilmiahnya kaum ini. Semua harus dibuktikan dulu. Ya, Pak. Betul apa tidak ada koper semacam itu? Nah, jangan-jangan bahwa saya 10 juta semua di Jakarta, tenggelam Jakartanya ya, Pak. Allah mustahil. Ini bukan berarti meniadakan. Hanya dikaji terlebih dahulu, kaji. Terus kalau betul datang kemarin untuk apa? Dan dengan selesai sampai betul-betul ada ilmiah, data ilmiah, valid, betul. Yang antum khawatirkan, laporkan kepada yang berwajib. Dan antum kaum muslimin memiliki kewaspadaan barakallahu. Wallahu ta'ala alam bisawab. Sehingga jangan sampai melakukan tindakan-tindakan sendiri. Apalagi antum melakukan tindakan anarkis hanya menggunakan asas von dugaan. Itu akan memperumit permasalahan dan justru gerak langkah kalian wahai kaum muslimin akan terbatasi dengan tindakan kamu sendiri. Jadi, persiapan apa yang harus kita lakukan jika pemerintah lengah dalam hal ini? Hal yang mana? Hal yang tadi. Gak bakal lengah kalau anda kasih informasi. Kan gitu ya. Begitu anda kasih info-info, dari semua kalian berikan info, tahu berapa. Maaf, penguasa akan tahu insyaAllah. Saya yakin juga lebih dulu tahu daripada antum. Nanti karena mereka memiliki pihak-pihak yang masuk dalam intelijen-intelijen nasional, internasional dan segala macamnya. Kasih tahu insyaallah taala. Ya. Tapi kasih masukan-masukan ini. Ya. Adapun terkait dengan masalah ketika seandainya ada fenomena menggeliatnya komunisme dan segala macamnya di negara kita ini, yang kita persiapkan adalah terkait dengan diri kita pribadi. Persiapkan ilmumu, persiapkan akidahmu, persiapkan ibadahmu, persiapkan akhlakmu, persiapkan adab-adabmu, supaya kamu jangan terpengaruh oleh ideologinya komunis. Itu dengan cara ilmu. Yang kedua, kita hanya bisa berdakwah menerapkan prinsip amar ma'ruf nahi mungkar dengan cara hikmah. Yang kita bahas ideologinya dengan pandangan syariat. Penyimpangan-penyimpangannya dalam pandangan syariat. Kemungkinan-kemungkinan yang ada dalam pandangan syariat. Adapun persiapan terkait dengan fisik. Dengan fisik. Melakukan pelatihan-pelatihan militer dan segala macamnya. Itu bukan bagiannya itu. Nah, justru ketika antum berbuat demikian akan muncul kecurigaan-kecurigaan dari pemerintah kita. Karena fitnah di Indonesia ini bukan semata-mata komunis, ya kan? Yang jika ramai fitnahnya terorisme. Ya, tahu-tahu niatannya antum persiapan melawan komunis. Tahu-tahu antum mengatakan menggelar latihan militer. Curiga itu apa mana ini? Jangan-jangan ikut gerakan Santoso ini. Kena dia adalah itu. Dan bukan orangnya itu. Itu terkait dengan masalah-masalah sifatnya keagamaan. Terkait dengan antum latihan-latihan sendiri pribadi sih gak ada masalah. Antum latihan bela diri sendiri apa, serah ya Pak. Tapi kalau yang antum maukan adalah persiapan secara nasional, gerakan militer nasional gitu ya. Di mana-mana diadakan, ya jangan. Itu semuanya justru akan membuat adanya kecurigaan dari pihak pemerintah kita, barakallahu fikum. Kita akan tahu siap, barakallahu fikum, ketika seandainya, la qadarullah, seandainya terjadi yang keempat kalinya, gak tahu tahun berapa, terjadi ya ikhwan, maka kita akan berjalan di bawah dan di belakangnya para penguasa kita. Ketika penguasa kita meminta rakyat untuk menghadapi kaum komunis, perjuangan rakyat semesta gitu ya. Perjuangan rakyat semesta. Penguasa menggalang kekuatan rakyat untuk perang melawan komunis. Siap. Di depan. Atau majunya itu dengan bendera penguasa. Dengan pimpinan penguasa. Bersama dengan penguasa. Itu baru jihad yang syar'i. Ketika antum masih polos, dilatih, yang melatih pemerintah resmi, legal, tidak ilegal. Dilatih antum fisiknya, antum dilatih bawa senjata segala macamnya. Pemerintah yang melatih antum. Manusia. Jangan cuma ngomong apa Ustaz? Tolong sampaikan sama saya. Apa persiapannya Ustaz? Pokoknya dia persiapan begitu-begitu. Begitu datang waktunya, ayo sekarang. Gitu ya. Ketika dulu masya Allah kita seakan-akan siap perang melawan komunis itu ya. Begitu waktunya diminta oleh pemerintah kabur. Allah minta. Nah demikian. Intinya ya kan, tempatkan pada tempat yang masing-masing. Hak pemerintah untuk pemerintah, hak kita sebagai masyarakat, kita hanya mengerjakan hak kita sebagai masyarakat terkait dengan topik yang semacam ini. Barakallahu fikum. Masya Allah. Masya Allah. Ini pembahasan yang kemarin ya, terkait dengan dunia perbankan ini. Terus piye iki? Dijawab ta? Oh, lagi yang kenceng bahas komunis dunia perbankan. Saya Pak Irfan. Ini terkait dengan masalah khawarij. Karena nanti pada akar ya, terkait dengan masalah pembunuh diri. Tapi apa? Afan saya bertanya mengenai syubhatnya orang-orang khawarij. Mereka mengatakan bahwasanya mereka menyerang dan membunuh orang-orang kufar karena seperti yang dicontohkan Nabi kita Muhammad SAW, yang ketika sudah hijrah ke Madinah, Nabi dan para sahabat berniat menyerang kafilah dagangnya Abu Sufyan. Selain itu, peristiwa ketika Nabi dan para sahabat menyerang Yahudi Bani Khaybar yang mana mereka tidak sedang memerangi Nabi dan para sahabat. Oleh karena peristiwa tersebut, mereka para khawarij membolehkan untuk menyerang kaum kufar. Mohon bimbingannya. Sebelum saya jawab, tolong antum sadar dulu dari mimpinya. Ya, perjaga dulu. Jangan lagi itu lagi mimpi. Bayangkan santoso seorang nabi kami para sahabat. Sadar dulu ya. Sadar. Antum jawab nyata ya kan? Hah? Jalur huah Bandung ini ya kan? Sudah? Ya jawab itu ya. Kalau yang dulu dikerjakan Rasulullah SAW, ketika itu sudah ada daulah Islamiyah di kota Madinah. Rasul sebagai khalifahnya, sebagai pemimpinnya, para sahabat sebagai masyarakatnya. Sementara antum ini, presiden bukan, yang lain bukan. Antum ini swasta. Lanjut. Argumentasi ini cocok kalau yang melakukannya adalah kepala negara beserta dengan aparat militernya. Paham tuh? Hah? Misalkan Pak Presiden. Barakallahu fikum memerintahkan kepada Panglima TNI, Panglima Polri dan segala macamnya, siapkan pasukan, kita hadang musuh di depan sana itu. Gitu. Hah? Musuh Islam, musuh negara, ya berangkat. Yang berangkat siapa ini? Bukan antum, atau nggak dipanggil. Yang berangkat yang TNI, angkatan darat, angkatan udara, angkatan lautnya, yang brimobnya, yang segala macamnya dari mereka yang berangkat menghadang kafilahnya orang-orang kafir tadi. Itu sah. Negara yang melakukannya, penguasa yang melakukannya. Sementara aku ini siapa? Ilegal. Barakallahu fikum. Karena Irfan, antum akan bisa berbuat demikian ketika pihak penguasa tadi, barakallahu fikum, meminta masyarakat untuk ikut andil. Disebut dengan istinfar. Dalam ilmu jihad, ilmu ahkamul jihad namanya istinfar. Diminta untuk ikut andil. Ya Allah, masyarakat Bandung semuanya. Perempuan enggak usah, anak-anak enggak usah, maksudnya yang bisa untuk ikut perang. Masyarakat Bandung semua bergerak bersama dengan pemerintah kita untuk melawan kekuatan musuh yang ada. Jangan kabur. Semua pihak yang diminta andil istinfar itu menjadi pihak wajib ain atas mereka untuk berjihad. Bukan lagi Fabi Gifaya. Saya yang orang Jawa Timur Fabi Gifaya. Kalau saya ikut. Nggak dipanggil, nyentang orang Bandung kok. Nah, gitu ya. Kalau kemudian dipanggil, yang dari Gresik, berangkat. Antum Bandung, tenang tempat, jangan khawatir. Orang Gresik akan maju. Itu namanya istinfar. Siapa yang memerintahkan? Siapa yang menginstruksikan? Pemerintah, penguasa. Bersama dengan penguasa. Itu kenapa barakallahu fikum dalam Islam khanatina azzaikumullah dalam jihad atau penyerangan kepada orang kafir harus dengan bendera penguasa. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam sabdanya dalam Sahih Muslim dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al imamu junnatun yuqatalu wara'i. Yang namanya imam, yang namanya penguasa itu perisai. Yang namanya musuh-musuh agama, musuh-musuh negara diperangi di balik perisai tadi. Para ulama kita mengambil simat hukum seperti Imam Nawawi dan yang lain-lainnya. Dan juga para ulama kita sekarang ini mengatakan yang namanya jihad harus tahta rayatis sultan. Yang namanya jihad yang syar'i harus dibawa bendera penguasa dan harus izin penguasa. Jadi enggak ilegal kayak kalian ini lah ya Khawarij. Di sini kenapa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mohon maaf sedikit ya. Kenapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika berbicara tentang kaum Khawarij, mereka itu adalah hudatsaul asnam, sufahaul ahlam. Masih muda-muda belia, goblok-goblok. Itu bahasa Jawa Timur, jahil-jahil di bahasa Arab. Artinya apa? Kata Rasul, yaquluna biqauli khairil bariyah. Mereka mengucapkan ucapan-ucapan makhluk yang terbaik, membawakan ayat, membawakan hadis bahkan, tetapi tidak sesuai pada tempatnya. Dulu dan sampai sekarang mereka berhujjah dengan ayat Allah Subhanahu wa taala, inil hukmu illa lillah, inil hukmu illa lillah, tidak ada hukum kecuali hukum Allah. Bahwa mushaf diangkat tinggi-tinggi, inil hukmu illa lillah, mengkafirkan penguasa yang ada dikarenakan tidak berhukum dengan hukumnya Allah azza. Tapi salah kaprah. Sama kayak tadi itu, saya sedang berjuang sebagaimana Rasul. Bayangannya pimpinannya kayak Rasul, anak buahnya kayak para sahabat, menghadang polisi dan segala macamnya. Katanya kayak kafilah dagang Abu Sufyan. Itu namanya mimpi. Tolong jangan jalan terus pada sini. Sadar, jangan bermimpi. Barakallahu fikum. Namanya juga terkait dengan masalah bani orang-orang Yahudi bani Khaybar, bani Nabil yang Khaybar itu langsung diperangi oleh Rasulullah SAW jika ada kemarin kufar, dan perangnya adalah perang hujum, namanya jihadul hujum, perang jihad dalam bentuk menyerang kaum kufar. Itu diperbolehkan jika ada beliau seorang penguasa bersama dengan masyarakat. Intinya ini semua dalil ya, ditujukan untuk penguasa muslimin dan masyarakatnya, bukan ditujukan kepada swasta. Barakallahu fiikum. Allahu taala a'lamu bis-shawab. Ya baiki. Lanjut apa sudah? Iki. Hah? Sudah belum? Apa di bawah yang ini? Nanti ada lagi pada aftar, jangan khawatir ya Eva. Lanjut, sudah ini. Oh cukup. Iya. Oh sudah dulu. Masya Allah. Ya her. Saya manut mawon. Jadi, karena sudah diminta istirahat, insya Allah pertanyaan lanjutan akan dijawab insya Allah nanti setelah aftar. Tema aftar nanti bukan lagi membahas masalah komunis. Yang kita bahas pada akhir nanti tentang masalah bunuh diri. Insya Allah. Nah gitu ya. Bunuh diri. Barakallahu fikum. Sementara cukup. Astaghfirullahaladzim. Subhanahu wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah.